Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo memang melihat faktor lemahnya visi ke depan dari pimpinan nasional yang menjadi salah satu pemicu belum dewasanya rakyat dalam berdemokrasi hingga ketidaksiapan kita dalam menghadapi liberalisasi ekonomi. Untuk membahas mengapa faktor visi dan perencanaan bisa menjadi kendala bagi proses pendewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, menurut Bapak, apa ada faktor-faktor selain lemahnya visi dan perencanaan yang membuat masyarakat tidak cepat dewasa dalam berdemokrasi? Enggak, bangsa kita itu kan senangannya terdadak-dadak begitu gitu loh, nggak ada planning. Setahu saya nggak ada bangsa di dunia yang masyarakatnya itu tidak merasa ada kebutuhan perencanaan kayak gitu. Tapi nikmatnya itu begitu. Kenapa? Kalau di luar negeri kan kita sebulan ke depan tuh udah tahu kita ada di mana, jadi apa gitu. Penghasilan berapa, akan keluar duit berapa. Di kita kan enggak. Besok ada rezeki, 2 hari lah jalan, dosa lagi, gak makan juga apa-apa, masih banyak temen gitu. Lantas, kalau kita memang tidak siap untuk berdemokrasi, apakah kita harus mundur kembali untuk menata ulangnya, Pak Her? Ya, kalau saya bukan soal siap atau tidak siap. Harus disiapkan. Kenapa? Karena itu keharusan, itu keniscayaan namanya. Bahwa sebuah proses voluntary general itu ya, pemberian kedaulatan individu menjadi kedaulatan publik, itu adalah prinsip dasar demokrasi. Basis utama demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu. Jadi kalau tidak siap, harus kita siapkan. Bukan berarti lalu, kita bikin rumah terasnya bocor, kita robohin aja teras itu, kita ganti aja kamar gitu. Nggak bisa. Tapi Pak Her, bukankah social cost yang harus ditanggung jadi lebih besar? Ya, apa boleh buat. Semua jalan sejarah itu membawa konsekuensi-konsekuensinya sendiri gitu. Sekarang bagaimana kita menekan social cost itu? Ya, biaya-biaya ongkos-ongkos sosial itu kita tekan sekecil mungkin. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Paz FM.